السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أعزني الله وإياكم، sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk, dengan ilmu, wa dinil haqq, dengan agama yang benar, dengan amalan saleh, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang kepada al alamin, alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutusmu melainkan rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang kepada alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, tidaklah aku mengutusmu melainkan untuk kafatan linnas, alam semesta ini, untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, seorang rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa qudwatan lil amilin, dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik uswah, suri tauladan bagi orang-orang yang hendak menginginkan al-haq. Wa hujjatan 'alal ibad yajma'in, dan sebagai hujjah atas hamba seluruhnya. Ayyuhal hibbatul kiram, 'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan as-sunnah dan seluruh segala perkara yang akan mengantarkan seorang hamba menuju kebaikan, menuju jalan kesenangan, jalan kebahagiaan, dan telah mengajarkan pula istiqamah, bagaimana seorang hamba tersebut di dalam menjalankan kehidupannya mampu istiqamah di atas agamanya dari berbagai macam ajaran-ajaran akidah yang benar, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Alkitab dan Sunnah. Begitu pula akhlak wal adab yang mulia, yang tinggi nilainya, husnul khuluq, yaitu berbudi pekerti yang baik. Sehingga nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan umat ini ala mahajjatil bayta, yang ibaratnya lailuha kanahariha, saking begitu gamblangnya ajaran Islam, ajaran syariat Islam yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan kemaslahatan. Lailuha kana hariha, sehingga malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah orang menyimpang dari agamanya, berpaling dari Alkitab dan Sunnah, berpaling dari syariat yang mulia ini, yang nilai tingginya, yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan binasa. Inna hadzal din yusr wa lan yushadad din ahadun illa ghalabah. Sungguh agama ini sangat mudah, rahmatan lil alamin. Tidaklah seseorang memberatkan di dalam agamanya, melainkan akan tersesat. Na'udzubillahi minadh-dhalalah. Ayyuhal hibatul kiram, azzani Allah wa iyyakum, sehingga orang-orang yang beriman dan beramal soleh menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Ulaika hum khairul bariyah alladzina istajabu lillahi walir rasul, yaitu mereka orang-orang yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, baik mereka dari kalangan para sahabat wat tabi'in walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang meniti jejak mereka dengan ihsan, kebaikan. Faqamu bi syari'atihi, mereka menegakkan syariat Islam ini, menegakkan syariat yang mulia ini, ajaran yang penuh rahmatan lil alamin. Wa tamassaku bi sunnati, dan mereka berpegang teguh dengan sunnahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, lalu mereka gigit petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan sekuat-kuatnya, dengan gigi geraham mereka. Aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa adaban wa akhlaqa, fasaru humut ta'ifah alladzina la yazaluna 'alal haqqi dhahiri. Mereka itu adalah golongan yang tertolong, ta'ifah mansurah, hum ahlus sunnati wal jamaah, akan senantiasa tegak, akan senantiasa berdiri di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak memudaratkan orang-orang yang menyelisihinya dari musuh-musuh Islam. Minal yahudi wan nasara wa minar rafidah, Allahumma alayka bi ada'id din minal yahudi wan nasara wa minar rafidatil mu'tadin, tidak memudaratkan mereka, mereka akan senantiasa berdiri tegak di atas al-haq. Naam, dan tidak pula memudaratkan mereka kelompok-kelompok yang menyimpang, firqah-firqah ad-dalalah, yang menyelisihi manhajul anbiya wal mursalin, dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij والرافضه والسالميه والفلاسفه ومن نهج على نهجهم وسلك على مسلكهم. Mereka akan senantiasa tegak di atas al-haq tersebut, meskipun berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, al-balaya wal mihan, senantiasa mengepungnya, mengelilinginya, akan tapi dia senantiasa bersabar di atas al-haq. menginginkan dan senantiasa menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ketika ada yang melisihinya, baik musuh-musuh mereka dari kalangan Yahudi wan Nasara atau dari kalangan Rafidah dan Ahlul Bidah wal Ahwa, mereka akan senantiasa kokoh, justru akan senantiasa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala al-yawma ya'isa alladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Yaitu dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang berjalan di atas al-haq, sungguh telah berkumpul musuh-musuh Islam, al-Yahud wa-Nasara wa-Rafidah wa-man ma'ahum, telah berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan kalian, untuk menyerang kalian. Maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, justru akan menambah rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala cukuplah bagi dia sebaik-baik penolong. Wa huwa khairun nasirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Ma'asyiral muslimin, azzani Allahu wa iyyakum. Ini kedua kenikmatan yang ghafala katsirun minan nas. Kedua kenikmatan yang kebanyakan dari manusia lalai darinya, yaitu nikmah hidayatun atau nikmah hidayah lil Islam wa nikmah an manallahu azza wajal alaihi, dan kenikmatan dijauhkannya kita dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kedua nikmatan, ghafala katsirun minan nas, nikmatul Islam dan nikmat dijauhkannya kita dari ahlul batil wal ahwa, terlebih dari musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum, al-imamul lalikai Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dalam syarah usul i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah yaqul, membawakan sebuah asar dengan sanad yang sahih dari seorang tabi'in yang mulia, Abul Aliyah Rufai bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, laqad qara'tul muhkam ba'da wafati nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ashri sinin. Walaqad an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alayya bi ni'matin la adri ayyuhuma afdal, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Sungguh, kata beliau rahimahullah ta'ala, saya telah membaca muhkam, ayat-ayat yang jelas, yang tidak memiliki ihtimalan, kemungkinan-kemungkinan. Sungguh saya telah membaca ayat-ayat tersebut muhkam, sepeninggal Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi asyri sinin. Wa laqad an'ama Allah alayya, sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya, melimpahkan kepada saya nikmatnya, yaitu kedua kenikmatan. La adri, yang mana dari kedua kenikmatan tersebut saya tidak mengenal, tidak tahu mana yang lebih afdol. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita nikmatnya, nikmat Islam, hidayah menuju Islam, wa ni'mah wa lam yaj'alni harurian. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimallah, tidak menjadikan saya sebagai harurian, yaitu kaum khawarij, kaum al-khawarij. Naam. Ayyuhal hibatul kiram, ma'azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula kita katakan, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan la yu'ad wa la yuhsa. Wa min a'dhamiha wa jalliha ni'matul Islam. Dan yang paling afdal adalah nikmat Islam. Nikmat di atas ajaran al-haq, di atas ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Dan juga kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai haruriyan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum khawarij alladzina kharaju liqitali Ali bin Abi Thalib, yang memberontak terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wa min aqwalihim yukaffiruna al-kabirah, dan di antara mazhabnya mengkafirkan para pelaku dosa, dosa besar. Wa takhliduhu finnar, dan menyatakan bahwa pelaku dosa besar tersebut kekal di dalam an-nar. Wa min aqwalihim takfiru li ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok al-khawarij. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagaimana mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai rafidhah alaihim la'natullah, yang senantiasa musuh Islam, yang mengkafirkan kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal biza'mihim wa ta'nihim fi ummina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna zaniyah ayu islamin hadha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita sebagai mereka, seperti mereka, kelompok ar-rafidhah, senantiasa memusuhi Islam. Wa huwa dinun akhar, dan ar-rafidhah adalah dinun akhar, agama lain, bukan termasuk agama Islam. Dan kita katakan pula, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai jahmiyah, kelompok sempalan yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di antara pemikirannya adalah menafikan asma wa sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan Al-Quran adalah makhluk, walaysa kalamullah. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara kenikmatannya tidak menjadikan kita sebagai qadariyah, kelompok yang menafikan qadar, takdir dari perbuatan seorang hamba. Wa naqul lam yaj'al, ay lam yaj'alan Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai murjiah, kelompok al-murjiah yang mengeluarkan amalan dari musamal iman. Nah, dan yang menyatakan bahwasanya iman itu adalah iqrar bil qalb, sehingga dengan pernyataannya orang-orang fasik menurut mereka mukminun kamilun iman. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai mu'tazilah, kaum al-mu'tazilah yang kafirkan para pelaku dosa besar, dan yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar tersebut kekal di dalam an-nar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita sebagai asyairah yang diantara makulahnya sebagaimana dalam masalah takdir sama dengan perkataannya Jahmiyah, dan begitu pula dalam masalah iman yaqulu biqaulil Jahmiyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita sebagai falasifah, kelompok filosof yang menyebutkan diri dengan ilmu kalam, qila wa qal, yang tidaklah seseorang menambah dari ilmu kalam melainkan kesesatan, melainkan akan menambah jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita sebagai ittihadiyah wal haluliyah, kelompok yang menyempal, kelompok yang tersesat dari garis atau siratul mustaqim. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita tergolong sebagai orang-orang ikhwanul muslimin atau ikhwanul muflisin, atau pula jamaatut tabligh, atau kaum sufiah penyembah kubur, dan tidak kalah pula kaum liberalis yang menginjak-injak, yang mengotori syariat yang mulia ini, yang menjauhkan orang-orang dari agamanya, yang menodai akidah kaum muslimin, kaum liberalis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkan mereka kepada mereka kaum-kaum al-khawarij, yang sampai pada detik ini kaum-kaum yang mereka terpecah menjadi banyak golongan, yang mana slogan-slogan mereka senantiasa ingin menegakkan syariatul Islam, ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Naam, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ghafala katsirun minan nas, ja'alana Allahu iyyakum minasyakirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang syukuri kenikmatan yang mulia ini. Dan tidak kalah ketinggalan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pula menjadikan kita sebagai kelompok-kelompok yang menyempal, yang kita hidup pada zaman ini. Kelompok-kelompok yang menyisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Ini merupakan kenikmatan yang sangat mulia. Wa yanbaghi 'alaina an nashkuraha. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq wassadat warrasyad untuk mensyukuri kenikmatan semua. Ayyuhal hibatul kiram, azzani Allah wa iyyakum. Kembali pada kenikmatan yang pertama, yaitu nikmatul Islam. Islam wa sunnah sama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam syarah sunnah. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnata hiyal Islam, la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir. Islam itu sama dengan sunnah, dan sunnah sama halnya dengan al-Islam. La yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir, kama yaqulu dhalika al-allamah rahimahullah ta'ala al-Barbahari dalam syarah sunnah. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya nikmatul Islam, nikmat an hadana lil Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu menciptakan sesuatu apa yang ia kehendaki, dan dialah yang memilih. Ma kana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi terhadap agama Islam yang mulia ini, syariat ajaran yang penuh dengan kemudahan, suhulah, dan toleransi, kasih sayang. Syariat yang penuh dengan memperhatikan masalah, maslahat hambanya. La najata wala fawz illa bihi. Wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya, dan nanti kelak di hari kiamat termasuk orang yang merugi. Wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmat-nikmatku atas kalian. Wa raditu, dan aku telah meridai bahwasanya Islam adalah agama kalian. Al-Aziz bin Abdul Salam rahimahullah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hamba-hambanya jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan, kebahagiaan. Fayaf'aluha, sehingga dia bisa berjalan di atas. Wa bayyana Allah azza wa jal turuqa syarr, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan jalan-jalan kejelekan, keburukan, yang dengannya dia akan terhindar darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan bahwa iblis dan syaitan adalah musuh mereka. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah sebagai musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi hambanya fid dunya wal akhirah, yaitu dengan ketaatannya, dengan menjalankan ketaatannya dan menghindari atau menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ayyuhal ahibbatul kiram, azzani Allahu wa iyyakum. Tidak ada kemuliaan, kebahagiaan, melainkan seorang hamba berpegang teguh dengan syariat yang mulia ini. Syariah mutahharah. Syariat yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Naam, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa li rasulih. Idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa li rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila menyeru kalian, yang menyeru kepada kalian jalan-jalan yang mengantarkan kehidupan bagi kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala membatasi antara seorang hamba dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah akan kembali. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala dalam sebagian kasetnya dia mengatakan, yang berjudul Asy-Syariah Al-Islamiyah wa mahasinuha wa daruratul bashar ilaiha. Beliau dalam kasih tersebut mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada mereka orang-orang yang menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai hayah kehidupan, penghidupan. Dan kebalikannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka kepada orang-orang yang menentang ajarannya, tidak mau menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai kematian. Fatabayyan anna syariat al-Islam hayatun lihadil ummah, sehingga nampaklah dengan jelas lailuha kana hariya, syariat ajaran Islam yang mulia ini sebagai kehidupan bagi umat ini. Dan wanajatuha, dan jalan untuk menuju kebahagiaan, jalan untuk menuju kesuksesan. La fauz wala najah illa bitamassuki bil Islam. Tidak ada kebahagiaan, kemuliaan, melainkan seorang hamba beragama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diutusnya aku, tidaklah mendengar tentang syariat yang mulia ini, syariat Islam, dari kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, illa kana min ashabin nar, melainkan kelak akan termasuk dari penghuni an-nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal hibatul kiram, ma'adzani Allah wa iyyakum. Inilah syariat Islam, syariat yang penuh dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin, penuh dengan toleransi, penuh dengan masalah, kemaslahatan-kemaslahatan hamba, dan penuh dengan manfaat-manfaat. Ayyuhal hibatul kiram, anzani Allah wa iyyakum. Satu contoh menunjukkan bahwa syariat yang mulia ini merupakan syariat yang suhulah, yang mudah, penuh kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum min haraj, wa ma ja'ala alaikum fit dini min haraj. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay min diyaq. Al-Hafidh Ibn Katsirin rahimahullah ta'ala dalam tafsir ini, wa ma ja'ala alaikum fit dini min haraj, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama kalian itu adalah agama yang sempit. Al-Allamah Ibn Bas rahimahullah ta'ala di dalam Asyitah yang berjudul Asyariah Islamiyah wa mahasinuha wa daruratul bashar ilaiha, dia mengatakan, syariat yang mulia ini tidaklah aku menjadikan kalian di dalam agama ini kesempitan. Dijelaskan oleh beliau di dalam syariat yang mulia ini, syariat Islam, ajaran Islam, terdapat suhulah, kemudahan, toleransi, rahmah, kasih sayang dan kebaikan. Syariat yang penuh dengan kemaslahatan yang tinggi. Naam. Dan senantiasa memerhatikan berbagai sisi yang dapat mengantarkan para hamba-hambanya kepada kebahagiaan. Mengantarkan kepada jalan-jalan kesuksesan dan kehidupan yang mulia. Fid dunya wal akhirah. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Yaqulul Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah, ay ma kallafukum, ma kallafakum ma la tutikun, wa ma alzamakum bi syai'in fashaqa alaikum illa ja'alallahu lakum farjan wa makhraja. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan kalian, membebankan kalian sesuatu yang tidak mampu. Wa ma alzamakum bi syai'in fashaqa alaikum, dan tidaklah kalian menjalankan syariat yang mulia ini kemudian terasa agak berat, melainkan di sana ada jalan keluarnya. Sebagai contoh, solat, yang mana solat adalah rukun terbesar nomor dua setelah syahadah. Hukumnya wajib fil hadar arba'an, wa fis safar taksuru ila isnatain, wa fil khawfi yusalliha ba'dul a'immah rak'atan kama warada bihi al hadis, wa tusalla rijalan wa rukbana fa in khiftum fa rijalan aw rukbana mustaqbili al qiblah wa ghairi mustaqbiliha. Naam. Contoh yaitu salat tajib fil hadar bagi orang yang mukim, 4. Bagi orang yang hendak safar, diberi kemudahan baginya. Dia qasar menjadi 2 rakaat dan seterusnya. Begitu pula al-qiyam fi shalah. Shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam yastati fa 'ala jam. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam, ajaran Islam penuh dengan kemudahan. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, misalnya dengan udzur syar'i, sakit, maka dengan duduk. Fa illam yastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Naam. Ayyuhal hibatul kiram, 'azzani Allah wa iyyakum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, hina ba'asahuma amiraini ilal Yaman, ketika mengutus beliau radhiyallahu ta'ala anhu berdakwah menyebarkan syariat Islam ke negeri Yaman. Bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira, permudah dan jangan sampai membuat mereka lari dari ajaran yang mulia ini. Permudah bagi mereka bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan hikmah dan dengan mau'idhah al hasanah. Wala tunaffira, jangan sampai membuat mereka umat lari dari ajaran yang mulia ini. Wa yassira wala tu'assira. Naam. Ini terbalik. Naam. Allahu minkum. Yang pertama basyira, beri kabar gembira kepada mereka. Gambarkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mulia, yang tinggi nilai. Dan jangan sampai membuat mereka lari. Dan beri mereka kabar gembira atau permudah mereka, dan sampai jangan sampai membuat mereka sulit dari ajaran Islam. Dan hadis yang semakna dengannya sangatlah banyak. Al-Allamah Al-Mujaddid Hamil La Liwa Jarah wa Ta'dil Hafizullah Ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya Samahatu Syariah Al-Islamiyah mengatakan, wa fi hadha kulli mura'atun lima sholihi ibadi. Ini semua demi menjaga kemaslahatan hambanya. Nah, syariat yang penuh dengan kebaikan, kemudahan, tidak lain menjaga masalih, kemaslahatan kemaslahatan bagi hambanya. Walidaf'il madar wal mafasid anhum. Wa ala hadzal manhaj ulamaul Islam wa immatuh. Dan untuk mencegah, menepis mudarat-mudarat atau kerusakan-kerusakan yang akan dialami oleh seorang hamba, dan dengannya ulamaul Islam dan a'immatuh, para imam-imamnya berjalan di atas. Dan dalam poin tersebut, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj raddun 'ala ta'ifah al-haddadiyah al-qa'im 'ala al-jahl wal-hawa wal-qa'im 'ala al-'inad." Bantahan bagi mereka kelompok haddadiyah yang berdiri di atas kejahilan, di atas hawa nafsu, wal-'inad, di atas penentangan. Kama yaqulu dzalika Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Wa yaqulu al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Qadir, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wastafakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Qala rahimahullah, "Tsumma lamma kana fi taklifi masyaqqah ala nafs fi ba'dil halat qala wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj ay min dhikin wa shiddah." Naam. Wa yaqulu al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya surat Al-Baqarah ayat tentang siyam, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian yaitu yusr, kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran, kesulitan. Yaqulu rahimallah, "Yuridullahu ta'ala an yuyassira 'alaikum at-turuq al-musilah ila ridwanihi aqdam taysir." Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan. Kemudahan jalan-jalan yang akan mengantarkan seorang hamba beramal dengan amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan yang disyariatkan oleh Islam. Wa yusahhiluha asyaddu tashil, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah dengan asyadd tashil, dengan semudah mungkin. Wa li hadza kana jami'u ma amara Allah azza wa jalla bi ibadah fi ghayati as-suhulah fi aslih. Naam. Yaitu dari berbagai macam syariat Islam yang memerintahkan kepada hambanya penuh dengan suhulah, kemudahan pada asalnya. Wa idza hasalat ba'du al-awarid al-mujibah li siqalih sahalahu tasilan akhar imma bisqatihi aw takhfifihi bi anwa'it takhfifat. Namun kalau di sana didapatkan yang agak berat, pasti di sana ada jalan keluarnya, makhraj, ada farjan, jalan keluar, baik bisqatihi, dengan mengukurkannya, mengukurkan perkara tersebut, perintah tersebut, atau dengan takhfif, diringankan dengan berbagai macam keringanan. Contohnya sebagai seperti solat yang telah kita sebutkan tadi. Ayyuhal ahibbatul kiram, azzani Allahu wa iyyakum. Inilah syariat Islam, syariat yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang. Celaka orang-orang yang menjauhkan umat ini dari ajaran yang mulia ini, dengan perilaku-perilaku mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang mengatasnamakan Islam. Sungguh celaka. La yaziqu anha illa halik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyira wa la tunafira. Bagaimana dengan mereka? Orang-orang yang melakukan berbagai macam teror dari kalangan Al-Khawarij yang kemudian berpecah sampai zaman kita ini. Jamaah Ansarut Tauhid atau pula ISIS dan yang lainnya yang sepaham dengan mereka yang ingin menegakkan syariat Islam, dan hakikatnya Islam sendiri berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukir lahu bidzak. Semua orang ingin memperjuangkan syariat Islam, ajaran Islam, mengaku ini adalah ajaran Nabi SAW, ini adalah ajaran Al-Quran. Semua orang memiliki hubungan dengan Laila, akan tapi Laila berlepas diri dari mereka. Semua orang mengaku ingin menegakkan, mendirikan khilafah Islamiyah. Naam. Tapi pada hakikatnya Islam berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dan yang lebih parah, Islam ajaran yang mulia ini yang penuh dengan suhulah, toleransi, kasih sayang, kebaikan dibandingkan dengan kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Telah mendengar kebanyakan dari kita adanya perdebatan-perdebatan antara sunnah dengan syiah misalnya. Ingin dibandingkan dengan syiah yang agama, syiah ini adalah agama akhir, dinun akhir, agama yang mencela Islam, mengkafirkan para nabi, bahkan menyatakan Jibril salah alamat. Nah, ingin disamakan dengan Islam, ingin disamakan dengan sunnah. Apa yang terjadi? Qala syair alam taro anna saif yang kusukat rohu. Kapan ini? Idza qila inna saif amda minal asa. Pedang itu akan turun nilainya. Nah, martabatnya itu akan turun. Harganya itu akan berkurang. Akan loncat. Kapan? Idza qil, apabila dikatakan inna saif amda minal asa. Kalau pedang itu lebih tajam dari apa? Dari asa, dari kayu. Ini ingin dibandingkan dengan syiah. Nah, atau pula kita mendengar ajaran yang mulia ini, yang tinggi, dibandingkan dengan bid'ah, bid'ah yang ada. Sunnah dengan bid'ah, terjadi di antara mereka perdebatan-perdebatan yang tidak diinginkan. Orang yang masih menginginkan perdebatan, berarti mereka masih ragu terhadap apa yang ia pegang saat ini, apa yang ia yakini saat ini. Naam. Lailuha kana hariha. Jelas tidak perlu naam untuk diperdebatkan dengan mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ayyuhal hibatul kiram, azani Allahu wa iyyakum. Jauh lebih beda. Syariat Islam adalah syariat yang tinggi, yang mulia. La izzata illa bih, wa la najata wa la fawza illa bih. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Cukup panitianya. Baik, ayolah hifdzul kiram azani Allah wa iyyakum. Inilah kedua kenikmatan yang sangat mulia yang banyak di antara kita, di antara manusia melalaikannya. Nikmatul Islam dan nikmat dijauhkannya kita dari kelompok-kelompok ahlul bidah wal ahwa. Sudah sematasnya bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada siang hari ini bermanfaat. Dan apabila ada salahnya, kekurangan tentu ada, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, wa atubu ilaik, dan apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambah imanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperkokoh. Naam. Memperkokoh keimanan kita, manhaj kita di tengah badai fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Allahumma ja'alana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli usrin yusra. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin. Allahumma akrimna bi ta'atik wa izzana bi ta'atik wasta'milna fi nusrati dinika ya hayyu ya qayyum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.